بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah kemudian disyarah di antaranya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Kita masuk kepada poin yang ke-126. Hakada. Itu sebelumnya. Terkait dengan 125 barakallahu fikum. Beliau rahimahullahu taala mengatakan was-salawatul khamsu jaizatun خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك لا طيب بارك الله فيكم. Kalau terkait syarahnya mungkin belum sempurna apa yang disebutkan oleh Imam Rabi hafizahullahu taala di saat kemudian yang menjadi imam itu adalah sultan yaitu pemimpin mereka benar-benar menjaga barakallahu fikum kewajiban taat kepada pemimpin dan juga menjadikan mereka sebagai imam di dalam solat sehingga Imamul Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan kalau ternyata sultan atau rajanya itu berpemahaman Jahmiyah kafir kepada Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum kata beliau solat di belakangnya setelah itu dia mengulangi solatnya barakallahu fik. Karena hubungan rakyat dengan pemimpin itu benar-benar diperketat oleh syariat. Selama sang pemimpin itu tidak bermaksiat kepada Allah dalam perintahnya, maka kita wajib untuk menaatinya. Sampai pun pemimpin itu adalah imam. Ternyata dia memiliki pemahaman Jahmiyah. Maka sholat di belakangnya bersama mereka. Lalu kemudian, wa'id sholataka. Ulangi sholat engkau barakallahu fikum. Jika imammu itu adalah seorang pemimpin. Atau selainnya, selain pemimpin, sahibu sunnah, maka solat di belakangnya, engkau tidak boleh mengulangi solat. Barakallahu fikum. Kata Imam Rabi, rahimahullah, hafizahullah ta'ala pada kalimat terakhir, kata beliau, yaitu menjelaskan keyakinan Imam Al-Barbahari rahimahullah, huwa yara annahu idza kana al-imam sunniyan. Ya, kalau bahwa Imam Al-Barbahari berpendapat bahwa bila imamnya itu adalah seorang sunni, maka tidak boleh baginya mengulang sholat. Akan tetapi, jika sang imam itu adalah raja Jahmi, berpemahaman Jahmiyah, fasalli wara'ah wa la tu'id sholataka. Fasalli wara'ahu. Saya ulangi kembali. Wa huwa yara annahu idza kana al-imamu sunniyan. Kalau imam salat itu adalah seorang sunni, tetapi dia hidup di bawah kepemimpinan raja Jahmi yang berpemahaman Jahmiyah, fa shalli wara'ahu. Salatlah engkau di belakang imam sunni tersebut yang mengikuti sunnah. Wala tu'id sholataka. Jangan anda mengulangi sholat engkau. Kata Syekh Rabi hafizahullah, wa ana adhun anna Ahmad la yara i'adata sholati liman yusalli wara al-mubtadi'i wa qad yu'iddul i'adata bid'ah fima adhkuru min fatawa Ahmad rahimahullah. Ada faedah yang beliau bawakan. Saya berkeyakinan, kata beliau, wa ana adhun, saya menyangka, menduga bahwa al-imam Ahmad tidak berpendapat mengulangi salat bagi orang yang salat di belakang seorang mubtadi, ahli bid'ah. Ya, bahkan beliau al-imam Ahmad menganggap mengulangi sholat itu adalah bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama, barakallahu fikum. Ya, termasuk perkara baru di dalam agama. Ini ya sesungguhnya terjih dari al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala, menukilkan ucapan al-imam Ahmad. Kalau al-imam al-Barbahari di matan mengatakan, kalau dia sholat di belakang seseorang yang berpemahaman Jahmi, maka dia sholat bersama pemimpin itu, namun dia mengulangi sholatnya. Barakallahu fikum. Al-imam Ahmad rahimahullah berpendapat, tidak mengulangi sholat apabila dia sholat di belakang seorang mubtadi, ahlul bid'ah. Bahkan al-imam Ahmad rahimahullah menganggap mengulangi sholat termasuk dari sikap mengada-ngada di dalam syariat. Sikap mengada-ngada di dalam syariat. Kita langsungkan kepada poin yang ke-126. Wal-imanu bi anna Aba Bakrin wa Umara fi hujrati Aisyata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad dufina hunaka ma'ahu fa idza ataital qabra fattaslimu alaiha wajib. فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata beliau, beriman bahwa Abu Bakar, beriman bahwa, mau ke mana Ibrahim? Beriman bahwa Abu Bakar wa Umar berada di hujrah kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam qad dufina hunaka ma'ahu, telah dikebumikan keduanya di sana bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sekali lagi, beriman bahwa Abu Bakar dan Umar dikuburkan di rumahnya Aisyah bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat barakallahu fikum, di saat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah tetap tidur di kamar tersebut. Sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia barakallahu fikum, beliau dikuburkan di samping Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah juga masih tidur di sana. Masih tidur di kamar barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam dimakamkan di situ. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bapaknya, dimakamkan di situ. Setelah kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, lalu dikebumikan di samping Nabi alaihi salatu wassalam, maka di saat itu Aisyah keluar. Aisyah keluar barakallahu fikum dari rumahnya rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya rahimakumullahu jami'an. Beliau keluar, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari kamar beliau radhiyallahu ta'ala anha. Abu Bakar dan Umar dikuburkan barakallahu fikum bersama Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu di rumahnya Aisyah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, apabila anda, engkau mendatangi kuburan, maka mengucapkan salam atas keduanya, Abu Bakar dan Umar, wajib. Wajib setelah mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, beliau mengatakan wajib barakallahu fikum. Dan dikomentari oleh al-Imam Rabi hafizahullah terkait dengan ucapan wajib, ya, kita akan baca biiznillah. Ahibbati fillah, terkait dengan persoalan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau telah berwasiat dengan wasiat yang sangat besar. Bahkan 4 hari atau 5 hari diranjang kematian beliau alaihi salatu wassalam, beliau masih berpesan terkait dengan kuburan beliau dan kuburan secara umum. Para ulama mengambil faedah, begitu mengerikan dan menakutkan, begitu besar fitnah yang terkait dengan kuburan. Beliau berwasiat, ya, ketika beliau barakallahu fikum sehat, sampai kemudian di penghujung hayat beliau, masih beliau memperingatkan tentang persoalan kuburan beliau dan kuburan secara umum. Di antaranya, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam naha an ja'li qabrihi watanan yu'bad. Satu, Rasul alaihi salatu wassalam telah melarang menjadikan kuburan beliau itu sebagai berhala yang disembah. Sebagai berhala yang disembah. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku wasanan, berhala yang disembah. Berhala yang disembah, barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku 'id. Id itu maknanya menentukan waktu tertentu untuk kemudian meramaikannya, satu. Atau meramaikannya barakallahu fikum berulang-ulang, seminggu sekali, dua minggu sekali, atau mungkin sebulan sekali. Id, tempat berkumpul. La taj'alu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku itu ida, tempat berkumpul-kumpul atau membuat acara-acara. Jangan, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Keberikutnya, wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kubur. Kuburan, ya, barakallahu fikum, banyak hal yang kita dilarang padanya. Termasuk, barakallahu fikum, membaca Al-Quranul Kirim di kuburan, rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan rumah kita bagaikan kuburan. Tidak pernah dilantunkan padanya kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran dibaca barakallahu bagaikan kubur. Rahimani wa rahimakumullah. Sunyi, sepi, solat tidak ada. Kan kita menjumpai kenyataan yang ada di sebagian saudara kita muslimin. Al-Ab tidak sholat. Al-Um juga enggak sholat. Muslimah. Muslim, muslimah. Terus, ya, anak-anaknya sudah bisa kita bayangkan, gambarkan bagaimana anak-anaknya barakallahu fikum. Lah, kehidupan yang ada di rumah seperti ini tentu enggak jauh beda dengan kuburan. Sunyi, sepi, ya, tempatnya barakallahu fikum gentayangan setan, rahimani wa rahimakumullah, belum lagi suara-suara yang mengundang setan. Beliau kemudian mengatakan, jangan menjadikan rumah-rumah kalian itu bagikan kuburan. Tidak pernah dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran. Wasallu alayya haitsuma kuntum. Bersolawatlah kalian atas diriku dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni. Karena solawat kalian itu pasti sampai kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini barakallahu fikum apa yang beliau ingatkan kepada kita. Peringatan yang seperti ini menggambarkan tentang betapa dahsyat dan mengerikan, ya, fitnah kuburan secara umum dan fitnah yang akan terjadi apabila tidak dijaga dan dilindungi oleh Allah kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai sejarah barakallahu fikum, ya, mengungkapkan mulai dari zaman Khalifah Abdul Aziz, ya, Khalifah Afwan, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu sudah dibentuk kuburan itu tidak pernah mungkin akan bisa dilihat. Tidak pernah. mulai dari khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum, itu kuburan tidak pernah mungkin bisa dilihat. Tidak pernah. Masa keberikutnya ditambah lagi sama tetapi di luarnya. Kalau misalkan ini barakallahu fikum, taruhlah bentuknya, dia bentuknya tujuh lima, pojoknya lima barakallahu fikum, sehingga tidak mungkin seseorang akan bisa sholat menghadapnya. Tidak mungkin. Dijaga dengan ketat di masa kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz, itu sudah terbentuk. Jadi sekarang taruhlah ini tempat kuburan Rasul Abu Bakar Umar, ini sudah ditutup rapat dengan bentuk ya lima sudut tersebut. Kalau seseorang menghadap kiblat, dia tidak akan pernah bisa akan menghadap kuburannya Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak akan. Barakallahu fikum. Kalau seseorang yang mungkin pernah berangkat, ketika masuk barakallahu fikum ke rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tempat dimakamkan Nabi alaihi salatu wasallam, raudhah disebut, raudhah. Ketika dia menghadap kiblat, rumah itu ada di sebelah kiri. Ya, rumah itu ada di sebelah kiri barakallahu fikum. Jadi mau sholat di belakangnya tidak bisa. Memang dari bangunan sendiri dijaga ketat. Mulai dari Umar bin Abdul Aziz, taruhlah ini makamnya barakallahu fikum, tiga di dalam, itu sudah dikurung dengan tujuh pojok tersebut. Dengan lima pojok tersebut sudah dikurung. Mulai dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sudah tidak bisa lagi untuk melihat makamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Pemerintah keberikutnya dikurung lagi. Setelah dikurung, ditambah atap. Jadi dikurungannya itu ditambah atap. Ya, jadi pas dengan bentuk lima sapa. Lima itu, lima pojok itu tersebut, ditaruh penutup. Kepemerintahan berikutnya ditambah lagi. Jadi ini sudah di dalam, di dalam, di dalam. Sampai kemudian terakhir, bagaikan besar, kemudian menutup. Nah, untuk kemudian mengetahui bahwa di situ tempat makamnya Nabi alaihi salatu wassalam, kubah dilihat warna hijau di paling atas. Ya, sudah tidak mungkin seseorang akan bisa melihat makamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau ada gambar makamnya Nabi, bohong. Ya, sebuah kedustaan yang sangat dijaga ketat barakallahu fikum. Karena kalau tidak sampai, apa, kalau sampai ubris, yaitu nampak kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang akan terjadi rahimani wa rahimakumullah. Sebelum beliau wafat, beliau sudah memperingatkan umatnya untuk jangan menjadikan kuburan beliau tempat berkumpul. Kuburan beliau barakallahu fikum, tempat berkumpul. Sehingga kalau seseorang sudah mau ke raudhah itu saja, ya Allah, harus dengan kekuatan ya. Barakallahu fikum. Kalau kita kurang kuat mental, karena berdesakan, dijaga ketat. Ya, barisan ini maju. Sholat di sana, kemudian berdoa di sana. Jadi tidak bisa kita kemudian semaunya untuk ke raudhah, tidak bisa. Setelah kita sholat, setelah berdoa, kemudian keluar. Mau menuju baki, nah jalan keluar ini, baru kita, tadi di sebelah kiri, kita keluar dari raudhah ini, ke arah kiri kita. Nah, di situ tertulis makam Nabi alaihi salatu wassalam, di rumahnya Aisyah baru kemudian kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian kepada kedua sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pun tak boleh berhenti. Tak boleh. Ada penjaganya. Ya. Begitu ketat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ini semuanya adalah fadilah. Keutamaan dakwah tauhid yang diserukan dan didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Allahu Azza wa Jalla menjaga, barakallahu fikum. Nah, beliau telah memperingatkan terkait dengan kuburan beliau sebelum beliau meninggal dunia. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala menyebutkan, wa yadhkuru Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah menyebutkan, kata beliau, as-sahabat, sahabat kan makanu ya'tuna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang berada di Madinah atau yang berada di Mekah, yang berada di Madinah, mereka tidak pernah mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah. Ya, para sahabat Nabi. Bagaimana penghormatan, pemuliaan Nabi para sahabat Nabi terhadap diri beliau, terhadap syariat yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ketika beliau wafat dan dikebumikan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa mereka tidak mendatangi kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mendatangi kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam. Bal hunaka isnadun sahih, kata beliau, yarwihi Abdul Razzaq an Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar. Di sana ada sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza qadima min safarin ata qabran nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi. Beliau membawakan riwayat Nafi' dari bapaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apabila beliau datang dari safar, beliau mendatangi kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian beliau mengucapkan salam atasnya. Thumma qala, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Umar, thumma yamdi. Dia mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Fasa'ala Ayyub, di antara rawi hadis ini namanya Ayyub, bertanya kepada Ubaid bin Umar Al-Umari tentang hadis ini. Ya, faqala, lalu Ubaidullah bin Umar Al-Umari memberikan jawaban, hadza ma fa'alahu illa Abdullah ibn Umar. Perbuatan ini tidak dilakukan kecuali oleh Abdullah bin Umar. Cuma beliau yang melakukan. Ya. beliau yang melakukan barakallahu fikum mendatangi kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam, yakni kata Syekh Rabi, minas sahabati jami'an ma fa'alahu illa Abdullah bin Umar. Cara seperti ini para sahabat Nabi tidak melakukannya. Datang dari tempat safar, kemudian menuju kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mengucapkan salam kepada beliau dan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Barakallahu fikum. Tidak ada yang melakukan hal ini dari kalangan sahabat kecuali Abdullah ibn Umar. Kata Syekh Rabi, para sahabat tinggal di kota Madinah. Mereka tidak mendatangi kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka juga safar. Mereka datang dari safar. Mereka juga tidak mendatangi kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam. Lima warada minan nahi. Karena ada larangan datang. Dengan melarangan menjadikan kuburan beliau ida, tempat berkumpul atau memilih hari-hari tempat mengunjunginya. Mereka mencukupkan dengan bersalawat di seluruh dunia, di masjid-masjid mereka, wa fi mazari'ihim, di ladang-ladang mereka, di sawah-sawah mereka, di tempat mereka berniaga, atau di tempat mereka menjaga sugur, yaitu perbatasan, atau di dalam jihad mereka, dalam sholat-sholat mereka, bahkan dalam setiap tempat mereka bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang melakukan hal itu kecuali sahabat Abdullah ibn Umar. Sementara para sahabat yang lain tidak pernah melakukan mendatangi kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada ta'liq terkait dengan ucapan al-Imam al-Barbahari, apabila engkau mendatangi kubur, ya kuburan tersebut, wajib engkau mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan kepada Abu Bakar dan Umar. Kata beliau, barakallahu fikum, in kana yuridu bil wujub anna Allah awjabahu fala yusallamu lah. Kalau yang dimaksudkan oleh al-Imam al-Barbahari di matan wajib, bahwa Allah telah mewajibkannya, maka ini tidak bisa diterima. Allah mewajibkan untuk mendatangi kuburan Nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar wajib mengucapkan salam padanya. Beliau kemudian memberikan sebuah kaidah, fa innal ijaba wat tahrima la budda lahuma min dalilin. Karena persoalan wajib mewajibkan, haram mengharamkan, harus padanya dalil. Harus padanya dalil. Wala dalila huna ala ma qalahul muallif rahimahullah. Tidak ada dalil di sini atas apa yang diucapkan oleh pengarang al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Jadi tentu ini adalah termasuk naqd, ya, kritikan dari ulama ahlus sunnati wal jamaah terhadap barakallahu fikum ulama ahlus sunnati wal jamaah. Ya, jadi ahlus sunnati wal jamaah, salah satu di antara mizah manhaj mereka, mereka mengucapkan yang baik pada mereka dan juga yang salah. Mereka katakan salah, barakallahu fikum. Yang benar, mereka katakan benar, rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada yang disembunyikan. seperti yang diucapkan oleh Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, bahwa dakwatu ahli sunnati wal jamaah zahiruha kabatiniha wa batinuha kadhahiriha. Lahir seperti dalamnya, dalamnya seperti luarnya. Tidak ada rahasia-rahasia, apalagi tanzimat sirriyah, yaitu aturan-aturan rahasia, tidak ada. Apa yang disaksikan di luar, itu pula yang ada di dalam. Barakallahu fikum. Jika Anda ingin mengerti dalamnya dakwah ini, apa yang Anda saksikan luarnya, itulah hakikat dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala termasuk imam jahabit di dalam sunnah. Tegas, keras. Namun dalam persoalan periwayatan hadis, beliau lemah. Para ulama tidak menyembunyikan, karena dia adalah imam Ahlus Sunnah, hebat, ya pintar atau kuat, istiqamah. Lalu kemudian disembunyikan kekurangannya. Enggak. Dijelaskan oleh para ulama barakallahu fikum untuk menjaga dan melindungi agama Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian sepanjang masa rahimani wa rahimakumullah Ahlus Sunnati wal Jamaah, sehingga mereka terus bergandengan tangan barakallahu fikum dalam menyuarakan al-haq itu haq, al-batil itu batil. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.